Bukan masalah khilaf. Ini tidak menjadikan kita mut'inun fil akharin, melaknat yang lain. Au yuttakhad minha sababun lil adawah wal baghdha, dan tidak menjadikan khilaf masalah ijtihadiyah ini menjadi sebuah sebab permusuhan dan kebencian. Dan beliau jelaskan, fasahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin kathira. Para sahabat dahulu, mereka berselisih dalam perkara yang banyak. Maka siapa yang menginginkan khilaf di antara para sahabat masalah fikhiyah atau masalah ijtihadiyah, maka rujuklah kepada asar-asar yang ada pada mereka. Ya, di situ kita akan dapatkan mereka berselisih masalah furu'iyah, ijtihadiyah, ataupun mereka tidak berselisih masalah akidah. Dan perselisihan mereka a'adham. Perselisihan ijtihadiyah di kalangan sahabat lebih besar minal masail allati takhadaha an-nas hadhil ayyam daidanan liikhtiyar. Lebih besar, jauh lebih besar dari apa yang manusia saat ini menjadikannya sebagai kebiasaan berselisih. Daidanan liikhtilaf. Kebiasaan berselisih, senangnya itu ikhtilaf. Senangnya itu ikhtilaf. Hatta takhadan nasu min dalika tahazzuban. Sampai manusia menjadikan hal itu sebagai tahazzub. Hizbi. Berkelompok-kelompok. Yaqulu ana ma'a fulan, ana ma'a syekh fulan. Ka'anna al-mas'alata, mas'alatu ahzab. Dia berkata, aku bersama syekh fulan, aku bersama syekh fulan, aku bersama ustaz fulan, dan sebagainya. Seolah-olah masalah ini adalah masalah hizb, masalah ahzab. Fahada khata. Jelas ini satu kesalahan. Talibul ilmi tidak boleh menjadikan perkara yang di dalamnya ada ruang ijtihad sebagai bentuk tahazzub, bentuk hizbi. Man laisa ma'ana wa huwa alaina. Siapa yang tidak bersama kami, maka dia musuh kami. Siapa yang tidak taklim bersama kami, maka bukan golongan kami. Ini masalah hizbiyah. Wala syak hada masalah hizbiyah. Nah, min dhalika mathalan, saya sebutkan dari hal itu misalnya, kayakula ahadun idza rafa'at min ar-ruku' fala tad'u yadaka al-yumna 'ala al-yusra. Misalnya, ini sebab ruang ikhtilaf yang di dalamnya ada ruang ijtihad furu'iyah. Misalnya seorang berkata, jika rafa'ta min ar-ruku', jika engkau mengangkat dari ruku', maksudnya i'tidal, maka jangan letakkan tanganmu yang kanan di atas yang kiri. Maksudnya qabad. Habis sami Allah liman hamidah, dia langsung qabad begini. Ya. Bal, apa? Arsalaha ila janbi fakhidaik. Tapi, atau arsilha ila janbi fakhidaik. Lepaskan dia di sisi dua pahamu. Maksudnya irsal. Fa illam taf'al fa anta mubtadi'. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka engkau adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Ya. Jadi ini masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah sudah menjadi masalah hizbi. Ya, fa anta mubtadi'. Kalimat mubtadi' laisat hayyina 'ala an-nafs. Kalimat mubtadi', ahlul bid'ah ini bukan masalah yang remeh pada jiwa kita, pada diri kita. Idza qala li hada sayahdusu fi sadri syai'un min al-qara'. Kalau dia berkata kepadaku, kata Syekh, bahwa masalah ini, tentang masalah ini, maka akan muncul dalam dadaku sesuatu dari kebencian. Li'annal insana bashar. sebab kita ini manusia biasa. Lumanahu naqul hadhihi almas'ala fiha sa'a, dan kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah yang luas. Imma yad'aha aw yursilaha, bilang bisa engkau meletakkan di atas dadamu qabd atau irsal, masalah i'tidal, perkara yang luas, sesuatu yang di situ khilaf mu'tabar di antara ulama, lalu dikatakan mubtadi agak berat, hati ini menjadi berat, padahal masalahnya masalah luas, seolah-olah ini masalah hizb, yang benar adalah kamu, ya, yang menyelisih adalah mubtadi, padahal perkara luas, begitu. Ya, jelas mungkin ada sesuatu wajar manusia. Ya, seperti seorang juga ya, mengatakan yang tidak menggerak-gerakkan jari. Ini apa? Minal murjiah. Jauh banget, terlalu jauh. Dan ini wakil ikhwah, seorang ustaz kabir. Karena berbeda dengan pendapatnya, seolah-olah orang itu harus sesuai dengan pendapatnya. Ketika orang ini, talib ini menyelisihinya, langsung dikatakan anta bahlul la ya'rifud dalil, anta minal murji'ah. Ini muskilah ini. Ya, ini perkara furu'iyah kok jadi masalah hizab, dan ini wakil terjadi. Ini terjadi. Apa yang dikatakan Syekh ini terjadi di masa kita. Memang ada. Nah, itu kelompok yang tidak gerak-gerakkan jari. Ini kelompok yang gerak-gerakkan jari. Pokoknya kalau antum ikut ahli Madinah itu menggerakkan jari. Kalau antum ikut Yaman itu tidak menggerakkan jari. Alhamdulillah, masalah tahazzub. Jadi masalah hizbiyah. Padahal masalah khilaf sudah sejak dari dulu sudah. Bahkan beliau sendiri, Syekh Utsaimin, malah pendapatnya lebih aneh lagi dari dua itu. Beliau menggerakkan ketika berdoa saja. Artinya, ya namanya khilaf. Ya, tidak boleh kita memasakkan diri. Tidak boleh memasakkan diri. Tidak boleh juga ada rasa benci. Kalau antum benci kepada seseorang yang berbeda fikihnya, oh itu anu, tidak menggerakkan jari. Muncul rasa benci, berarti antum belum siap jadi talabul ilmi. Belum siap, jadi seolah-olah antum yang benar akhirnya kayak katak dalam tempurung. Ya, tidak ngerti dunia luar, para ulama itu banyak itu, dan tidak ngerti adab menuntut ilmu, yang di situ menuntut seorang untuk berbesar hati, berjiwa besar untuk menghadapi perselisihan ini. Gitu. Jadi masalah i'tidal juga demikian. Kok kita tidak enak perasaan lihat orang ikhwan kok. Kalau kita merujikan begini, kok ada orang begini, kok ah sok ini misalkan. Ini berarti belum siap hatinya. Gitu kan? Atau lagi sampai mengatakan mubtadi. Wa nahnu naqul, ya, kami katakan, kata Syekh, permasalahan ini masalah yang luas. Wa lihada nassal imamu Ahmad rahimahullah, dan tentang hal ini Imam Ahmad menetapkan bahwa ala annahu yukhayr. Ikhayyar baina ayyada ayyadahu al-yumna ala al-yusra wa baina al-irsal. Boleh memilih. Boleh memilih. Ya. Antara meletakkan tangannya atau irsal. Silahkan saja. Jadi tidak ada yang harus sakit hati karena berbeda. Tidak perlu. Li'anna al-amra fi dhalika wasi'un. Sebab perkara di sini adalah luas. Lakin ma hiya sunnah inda tahrir hadhihi al-mas'alah. Nah, baru beliau di sini sumbangsih pendapat. Syekh Utsaimin berikan pendapat beliau, apa kira-kira yang sunnah penyelesaiannya dalam masalah ini. Ya, beliau, jawaban beliau ini, as-sunnah antada'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra idza rafa'ta min ar-ruku' kama tada'aha idza kunta qa'iman. Ini tarjih dari beliau. Ya. Sunnah, yang sunnah adalah engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kiri ketika engkau bangkit dari ruku. Seperti engkau meletakkannya ketika engkau sedang berdiri, bersedekap begitu maksudnya. Wa dalil fi marwahul Bukhari an Sahal bin Sa'ad. kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Ini beliau beristidlal dengan hadis Sahal bin Sa'ad bahwa manusia diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas dhira'nya, lengannya yang kiri gitu, dalam salat. Faltandur, di sini maka lihatlah, kata beliau, hal yuridu bidzalika fi halis sujud, ay yuridu bidzalika fi halir ruku', ay yuridu bidzalika fi halil qu'ud. Ya. Di situ apa engkau maka lihatlah apa yang diinginkan di situ dalam keadaan sujud atau dalam keadaan ruku' atau dalam keadaan duduk. La bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam. Tapi di sini yang diinginkan dalam keadaan berdiri. Wadhalika ismal al-qiyam qabla ar-ruku' wal-qiyam ba'da ar-ruku'. Nah, di sini mencakup karena namanya berdiri, termasuk berdiri sebelum ruku' dan berdiri setelah ruku'. Ini istidlal beliau dalam keadaan berdiri tangannya sedekap. Kapan beliau berdiri tangannya sedekap, ya. Ya, artinya ini pendapat beliau dan tentunya ada pendapat yang lainnya yang apa tetap irsal, ya. Yang jelas fayajibu alla na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama sababan lisyiqaq wan niza'. Jadi wajib bahwa kita tidak menjadikan khilaf ini di antara para ulama ini sebagai sebab perpecahan dan permusuhan, wan niza', ya, pertikaian. Li'annana kulluna nuridul haqqo, sebab kita semua ini menginginkan al-haq. Wa kulluna, ya, fa'ala ma addahu ijtihadu ilaih, dan kita semua mesti dia mengerjakan apa yang lebih dekat sesuai dengan ijtihadnya. Aqrab maksudnya adda, apa yang dia maksudnya lebih dekat dengan dalil sesuai dengan ijtihadnya. Fa madama hakada, maka jika seperti itu keadaannya, fa innahu la yajuz an natakhidha min dhalika sababan lil adawati wat tafarruq bain ahli ilm. Ya, karena mereka juga, kita semua sama-sama menginginkan al-haq dan kita juga sama-sama melakukan amalan yang paling dekat dengan dalil sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Ya, semuanya berdalil begitu. Dua belah pihak ini sama-sama punya dalil, maka selama keadaan seperti itu, maka tidak boleh kita menjadikan hal itu sebagai sebab permusuhan dan perpecahan di antara ahlul ilmi. Lianna al-ulama'a lam yazalu yakhtalifu hatta fi ahdin Nabi SAW. Sebab para ulama itu terus-menerus mereka berselisih hingga di masa Nabi SAW. Para sahabat pun berselisih masalah furu'iyah, masalah ijtihadiyah. Ya, tidak masalah akidah, bukan masalah akidah. Ya. Idan kalau begitu, fal wajibu ala talabatil ilm ay yakunu yadan wahidah. Wajib bagi penuntut ilmu bersatu, ya, yadan wahidah, bersatu. Wa la yaj'alu mithla hadhil khilaf sababan litaba'ud wat tabaghud. Janganlah menjadikan khilaf seperti ini, semisal ini, menjadi sebab saling menjauh, saling membenci. Balil wajib idza khalafta sahibaka bimuqtada ad-dalil indak wa khalafaka huwa bimuqtada ad-dalil indahu. Ya. Maka wajib jika engkau menyelisihi sahabatmu dengan tuntutan dalil yang ada padamu, ya, dan dia juga menyelisihimu dengan tuntutan dalil yang ada padanya, sama-sama berhujjah, antaj'alu anfusakum ala tariqin wahid, hendaklah jadikan diri-diri kalian satu jalan, wa antasdadal mahabbah bainakuma, dan tambahlah rasa cinta, usahakan tambahkan rasa cinta di antara kalian berdua. Akan apa namanya? Bukan begitu maksudnya. Antaj'alu anfusakum ala tariqin wahid, adalah kalian jadikan diri kalian dengan satu jalan, sama-sama menuju al-haq, dan akan bertambah rasa cinta di antara kalian. Ya. Walihada, jadi kalau munakosya diskusi misalkan, kita punya hujjah, antum punya hujjah, kita paparkan hujjah kita misalkan, punya dalil, terus ternyata antum juga punya dalil, akhirnya tidak ketemu, sudah saling khilaf yang memang mu'tabar ya, sulit untuk ditarjih misalkan, ya sudah, saling mendoakan. Itu biasa kita itu diskusi talabul ilm, kita di para tulab di Saudi waktu itu ya sering, misalkan anak rojihkan seperti ini, terus ada ikhwah yang merojihkan ini, naqasha munaqasha dalil, keluarkan semua dalilnya, dia juga keluarkan, dibantah satu persatu gitu. Intinya sebenarnya kita adu pendapatnya ulama juga gitu kan. Ana tarjih dengan ini sesuai dengan usul fikih. Dia mungkin sesuai tarjih apa yang dia kuasai misalkan. Nah, di situ ya selesai sampai ramai barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala sudah saling mendoakan. Semoga Allah apa kita nanti minta apa mudah-mudahan kita nanti bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta apa? Beliau menjelaskan yang benar seperti apa. Semua pasti wadih nanti. Nah, begitu kan ada harapan. Terus Rasulullah gimana sebenarnya? Nah, itu. Kita memohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga Firdaus bertemu dengan Rasulullah, tanya masalah ini sudah. Insyaallah jelas masalah itu nanti. Dan kegiatan di surga memang seperti itu. Jadi selain hari Jumat, kalau hari Jumat itu mereka ini ke pasar di surga itu. Jelaskan dalam An-Nihaya, hari khusus hari Jumat ini hari yang paling berbahagia penduduk surga. Apalagi Firdaus. Mereka itu belanja di pasar hari Jumat itu. Belanja. Terus di waktu siang sampai sore atau kurang yang beliau jelaskan Ibnu Katsir, itu mereka bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menampakkan diri bercakap-cakap. Apa yang di dunia dulu seperti ini, seperti itu. Jadi, kemudian pulang dengan anginnya berbau misik. Anginnya membuat kita semakin tampan. Ya, semakin wangi. Istri di rumah semakin cantik. Gitu. Jadi pulang itu saling memuji. Dan cintanya ini full. Tidak pernah kita dicintai oleh seseorang seperti bidadari mencintai kita. Tidak goyang sedikit pun, tidak ada rasa cemburu, tidak berbagi cintanya kepada seorang pun. Hanya kepada kita, dan istri kita adalah orang yang paling cantik di situ, setiap hari semakin nambah kecantikannya. Semakin hari semakin nambah, semakin kita keluar bertemu semakin cantik. Ini dalam hadis diriwayatkan. Maka itu ikhwah, cukuplah menjadi targhib dengan menuntut ilmu ini. Salah satu maslak ilal jannah, kan begitu harapannya itu. Jadi berbahagialah masalah khilaf fikiyah. Apa yang perlu dipertengkarkan masalah ini ya? Masalah khilaf, kita sama-sama mencari al-haq. Nanti kita ketemu Nabi SAW, tanya kepada Rasulullah SAW, selesai masalah. Dan ini insyaAllah selama kita tidak menjadikan sebab permusuhan, mudah-mudahan dapat pahala semuanya. Ijtahad al-hakim, ya, jika seorang hakim berijtihad, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat pahala satu. Kenapa kita nyari beban untuk musuhan sama orang? Kan sudah dapat pahala gitu, meskipun salah. Apalagi benar dapat dua. Harusnya kan berbahagia. Kita ini sama-sama mencari al-haq, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan semangat, satu tujuan. Kenapa harus berselisih? Kan minal ujab ya, sesuatu yang menakjubkan. Walihada fanahnu muhibbu wa nuhnihu syababana. Untuk ini kami mencintai dan mengucapkan selamat bagi anak-anak muda kami, kata Syekh, alladina indahumul an, yang mereka ini saat ini ittijahan qawiyya ila ayyuk ayyukrinu al-masaila bid-dalail. Mereka ini sedang benar-benar konsentrasi gitu semangat untuk menggandengkan setiap permasalahan dengan dalil, berusaha ilmiah. Gitu. Ya, anak-anak muda talabatul ilm salafiyin ini di masa beliau dan mungkin insya Allah di masa ini juga mereka mengarahkan dirinya dengan kuat begitu, artinya semangat begitu, untuk menggandengkan setiap permasalahan dengan dalil. Berarti keluar darinya yang taklid. Di Syekh tidak bangga, tidak mencintai mereka. Jadi di sini Syekh itu mencintai anak-anak muda, mengucapkan selamat pada mereka yang bersemangat untuk menggandengkan setiap permasalahan dengan dalil-dalil. Berarti keluar darinya mendengarkan masalah dengan ta'assub. Masalah-masalah tertentu dengan ta'assub. Ya. Ustaz fulan yakul kita, Syekh fulan yakul kita, Syekh fulan yakul kita. Mereka kemudian dijelaskan bahwa ulama bukan dalil. Syekh Saleh Fauzan mengatakan ulama bukan dalil. Dalil adalah Alkitab wa Sunnah. Alkitab wa Sunnah. Nah, di sini anak-anak muda yang beliau sukai ini, mereka yang senantiasa menggandengkan permasalahan-permasalahan dengan dalil-dalil. Wa ayyabnu ilmahum ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membangun ilmu mereka, ya, atau ulumahum atau ilmahum, nah, mereka membangun ilmu mereka di atas Alkitab wa Sunnah. Nara, kami memandang anna hada minal khair, bahwa ini termasuk dari kebaikan. Wa annahu yubshiru bi fathi abwabil ilm min manahijihi sahiha, dan mereka membuka atau mereka memberikan kabar gembira, atau maksudnya memberikan peluang untuk terbukanya ilmu dengan manhaj yang sahih. Ilmu dengan manhaj yang sahih, jadi ilmu yang berdasarkan Alkitab wa Sunnah, ya, dan diambil dengan talaqqi, ada gurunya. Wala nuridu minhum, dan kami tidak inginkan dari mereka, ayyaj'alu dhalika sababan litahazzubi wal baghdha. Kami tidak inginkan dari mereka menjadikan hal itu sebagai sebab tahazzub, ya, sebab hizbi, berkelompok-kelompok, dan kebencian. Wa qad qala Allahu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya mereka yang senang, ya, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, mereka ini menjadi beberapa kelompok. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi beberapa kelompok-kelompok. Ya, lasta minhum fi syai'. Kata Allah, kamu sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi atas mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas diri dari kelompok-kelompok tadi. Falladina, maka orang-orang yaj'alun anfusahum ahzaba, mereka yang menjadikan diri-diri mereka sebagai hizb, sebagai hizbi, kelompok-kelompok tertentu, yatahazzabuna ilaiha, yang mereka mengelompokkan diri di dalamnya, sudah ikut kelompoknya, ya, menisbahkan diri pada kelompoknya. La nuwafiquhum ala dzalik, kami, ya, ana, kita semua tidak akan mencocoki mereka tentang hal itu. Kalau ada orang mengelompokkan diri di satu kelompok tertentu, Syekh tidak setuju, tidak mencocokinya, dan kita juga berlepas diri dari mereka. Kita, ana, terserah antum, ya. Kalau ana tidak akan pernah ikut dalam hizbi manapun, ya. Sebab para ulama, para salaf dahulu seperti itu. Falladina yaj'alun anfusahum ahzaban, maka orang-orang yang menjadikan diri mereka sebagai kelompok. Siapa yang bukan kelompok kita, berarti bukan golongan kita, perlakuannya berbeda, sikapnya berbeda. Ini sudah ahzab. Kalau ngaji di mana? Situ. Ah, misalnya. Berarti tidak sama. Ahzab. Ahzab sudah. Hizb dia. Karena sudah membedakan ukurannya apa, mizannya, kelompoknya, bukan Alkitab wa Sunnah, tapi kelompoknya. Sama saja siapapun kelompok-kelompok di sini, mereka sudah ahzab kalau sudah seperti itu. Kamu ngaji di mana? Oh, kamu ikut jamaah tahdir ya? Oh. Sama saja. Itu hizab juga. Jadi sebab ukurannya kelompok. Oh, yang dikaji apa misalnya kita usna, oh Masya Allah, alhamdulillah, berarti kita sama gitu. Itu caranya seperti itu. Tapi mereka kata Syekh itu yang menjadikan diri mereka sebagai ahzab, yatahazzabuna ilaiha, yang mereka mengelompokkan diri di situ, mengelompokkan diri. La nuwafiquhum ala dalik. Kita tidak mencocokinya hal itu. Li'anna hizbullahi wahid. Sebab hizb Allah, golongan Allah adalah satu. Dari masa Nabi, para sahabat, tabi'in tetap satu. Meskipun kita sendiri sini, meskipun tidak diakui oleh kelompok-kelompok yang ada, tidak peduli. Kita bersama al-jama'ah, as-sawadul adham, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para salaf yang sudah meninggal atau baru saja meninggal, yang mereka tidak berhijab, kita akan bersama mereka insyaallah ta'ala. Yakin. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ahlus sunnah man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ahlus sunnah itu siapapun mencocokkan ilhaq kita bersunnah, meskipun kau sendiri. Meskipun sendiri. Enggak usah khawatir. Ya, sekarang ini mau bermanhaj sudah urusannya masalah perasaan, ya kan? Wah, enggak enak soalnya. Sini kayak begitu, alusnya di sini harusnya begitu. Ini manhaj opo seperti itu? Hah? Manhaj apa seperti itu? Manhaj dibangun di atas perasaan. Padahal sini ayyabnu ilmahum alal kitab wa sunnah. Harusnya seperti itu. Ya. Wa nara anna ikhtilaf al-fahmi la yujibu ayyadabaghada an-nas wa ayyaqa ahadhum fi 'irdi akhih. Ya. Jadi dan kami memandang, kata Syekh, bahwa perselisihan pemahaman masalah dalil begitu tidak mewajibkan untuk saling membenci manusia, tidak mengharuskan begitu. Tidak harus begitu maksudnya. Tidak harus membenci orang yang apa hingga orang jatuh terhadap mencela kehormatan saudaranya. Ya. Bongkar aib hanya gara-gara berbeda satu masalah berbeda. Dulu mentarjih begini misalkan, sekarang sudah lebih lunak tarjihnya misalkan. Dulu tarjih kawi misalkan, ambil pendapat yang kuat misalkan Ibnu Hazm misalkan, atau pendapat siapa yang lebih kuat. Sekarang karena dia sudah semakin banyak mutala'ah, akhirnya wah, ternyata ini ada yang masalah yang ini rajih ya, lebih ringan misalkan. Dia tarjihkan ini. Dibilang tamye al-an anta. Engkau tamye, engkau sekarang berubah malah apa dakwahnya kemelenyek begitu ya, apa sih, lembek gitu, mutamayyi belempem guys. Ini masalah ilmu kok diukur seperti itu. Itu langsung dibuka aibnya. Alhamdulillah. Fa yajibu ala talabatil ilm ay yakunu ikhwa, wajib bagi penuntut ilmu hendaklah mereka menjadi satu saudara. Hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masail far'iyyah, ya, sampai meskipun mereka berselisih dalam permasalahan sebagian masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang. Wa ala kulli wahidin ayyad'u al-akhar bil hudu' wal munaqashah allati yuradu biha wajh Allah wal wusula ila al-ilm. Ya, kalau mereka berselisih masalah sebagian masalah furu', masalah cabang, maka wajib bagi setiap orang untuk memanggil yang lain atau mengajak yang lain diskusi dengan hudu, dengan tenang, ya, munakosyah, dengan diskusi yang baik yang diinginkan di situ wajah Allah dan sampainya kepada ilmu al-haq. Itu jangan menang-menangan, ya, debat seolah-olah kayak perang gitu kan, kamu harus kalah pokoknya. Bukan begitu. Munakosyah itu diskusi, bukan jidal. Jidal itu tidak boleh. Jidal kan menjatuhkan lawan gitu. Bagaimana caranya itu lawan bisa jatuh? Segala bukti-bukti yang sebenarnya sudah itu jidal. Ini munakosnya diskusi kalau antar pendapatnya, dan diharapkan di situ wajib berdasarkan yang diinginkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan sampainya kepada ilmu. Wa bihada tahsulul ulfah, maka dengan begitu bisa menghasilkan persatuan. Wa yazulu hadzal anad wasyiddah allati takunu fi ba'dinn nas, dan bisa hilang rasa perpecahan, ya apa, kerusakan atau dan syiddah dan kesempitan yang terjadi di sebagian manusia. Jadi lapang kalau sudah sama-sama satu jalan. Hatta qad yasila bihimul amr ila an-nizaa' wal khisam. Sampai kadang-kadang sampai apa namanya kepada perkara jadi wa yazulu hadzal anad, dan akan hilang perpecahan atau kerusakan dan kesempitan yang terjadi di sebagian manusia. Sampai qad yasila ba'dul amr qad yasila bihimul amr ila an-nizaa' wal khisam. Sampai terkadang perkara itu bisa sampai kepada an-niza, apa namanya, perselisihan, permusuhan dan khisam dan penentangan. Wa hadza la syakka yafrahu a'da'ul muslimin. Jika demikian, ini tidak ragu lagi kalau perselisihan itu sampai membuahkan khisam, ya khisam ini pertentangan gitu, musuhan gitu maksudnya, khisam itu. Kalau khilaf itu sudah sampai jadi seperti ini, niza itu nak ketemu gitu. Wala syak, sudah pasti tidak ragu lagi bahwa itu akan membahagiakan musuh-musuh Islam. Wa niza bainal ummah min asyaddi ma yakunu fi ad-darar. Dan perselisihan di antara umat ini paling kerasnya mudarat di dalamnya. Qala Allah Ta'ala wa ati'u Allah war rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Bertaatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, jangan kalian berpecah belah. Fatafshalu, nanti kalian akan gentar, akan gentar, tidak punya teman, sendiri-sendiri. Fatadhhabu rihukum, akan pergi, akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, sabarlah, termasuk sabar menghadapi perbedaan pendapat. Sabar, semuanya ini menghadapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Wa kana as-sahabatu, dan sahabat radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi mithli hadhihi al-masail. Mereka juga berselisih dalam masalah-masalah semisal ini. Ya. Walakinnahum ala qalbin wahid. Tetapi mereka tetap satu hati. Ala mahabbatin wa tilaf, dengan di atas rasa cinta dan tetap bersatu. Bersatu. Ini hanya bisa talabul ilmi, berselisih sudah. Berselisih masalah fikih. Kalau bisa bersatu dan harmonis, nah ini berarti memang hatinya lapang semua. Bagus berarti. Siap sudah ditanya. Meskipun satu kamar berselisih keras, satunya misalkan jumhur, satunya dohiri, terjadi di terangkan ini. Satu dohiri, dohiri sudah mutlak, dohiri. Satunya jumhur, ya tidak bertentangan, jauh berbeda padahal, ya tetap harmonis, makan bersama, bersaling senyum, saling bercanda, saling mutakarah hadis sebagainya, gitu. Berarti sudah siap, berarti mereka itu memang penuntut ilmu, hatinya sudah siap, ada orang yang menyelisihinya. Bal inni aqul bisiraha, aku akan mengatakan dengan terang bahwa kata Syekh, inna rajula idha khalafaka bimuqtadad dalil indahu, jika seseorang sesungguhnya seorang jika dia menyelisihimu dengan tuntutan dalil di sisinya, ya, fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah, maka sesungguhnya dia itu sebenarnya mencocokimu pada hakikatnya. Mencocokimu. Kok bisa gitu? Kenapa? Li'anna kullan minkuma, sebab kalian berdua itu talibul haqiqah, sama-sama mencari hakikat, kebenaran. Kita lagi nyari kebenaran, kecuali nyari dolal lainnya. kan nyari kebenaran talabul ilmi. Terus ada ikhwah berbeda pendapat, menyelisih kita dengan dalil juga. Kan sebenarnya menunjuki gitu kan, gitu, menunjuki kita jalan ini loh dalilnya yang benar gitu. Gitu. Jangan keburu, wah enggak sama, antum kan kelompok sana, enggak masuk gitu kan. Harusnya dia sebenarnya satu jalan dengan kita. Tujuannya satu, masa dua tujuan? Kan enggak mungkin. Tujuannya satu loh tujuannya itu. Kita berselisih, tujuannya satu. Cuma di sini ada pilihan-pilihan, tapi tujuannya satu. Satu ini apa? Ya enggak tahu, enggak ada yang tahu satu ini apa al-haqnya. Masa tahu? Nanti di akhirat baru ketemu keputusannya. Ketika Rasulullah mengumumkan, ini yang rojih seperti ini misalkan. Baru tahu. Nah, kalau saling menunjukkan harusnya kan ta'awun. Bukan menyelisih kita sebenarnya, itu maksud beliau. Wabitali bil hadfi wahid. Yang selanjutnya ini tujuannya sama. Wahuwa al-wusulu ilal haq an dalil. Yaitu sampai kepada al-haq. Ya, dari dalil. Fawaidan. Dan dia kalau begitu lam yukhalifka madamta tuqirru annahu innama khalafaka bimuqtadad dalil indahu fa'inal khilaf. Maka dia sebenarnya tidak menyelisihimu selama engkau menganggap, ya, engkau menetapkan bahwa dia itu menyelisihimu dengan tuntutan dalil, ya. Maka di khilafnya di mana? Kecuali dia nyelisih kita, tidak ada dalil, tidak bawa dalil. Menurut saya kan begini, berarti bukan dalil itu, antum malah ngasih syubhat kalau begitu. Saya pernah dengar itu begini itu, nyelisih kita itu, nyelisih yang sudah ada dalilnya. Rojekan itu ada orang yang, tapi saya pernah dengar seperti ini itu, berbeda dengan ini, itu tidak membantu, justru membuat kabur masalah itu. Wong kita sudah yakin di atas dalil Rasulullah SAW bersabda demikian. Lalu ada orang berbeda nyelisih kita, mendebat, ana enggak sepakat. Loh, kenapa? Ana pernah dengar itu seperti ini gitu. Enggak bawa dalil dia gitu. Enggak tahu pernah dengar dari siapa, apa dari orang NU, apa dari orang Muhammadiyah, apa dari siapa, enggak jelas. Dan sedang dia sendiri enggak pernah melakukan taswiyah wal tarbiyah. Kita ini kenal manhaj salaf ini harusnya ada tasfiyah dulu. Tasfiyah, membersihkan diri dari seluruh madzhab yang selain madzhab Rasul SAW. Harus dibersihkan. Buang semua buku-buku, bakar semua. Kalau mau. Sebab bahaya. Hilangkan sudah apa yang dulu, jangan diambil. Boleh berhujjah setelah kita belajar di para ulama salaf. Jadi tahun 2000 misalnya, tahun 2000 dia kenal manhaj salaf, terus belajar sama ustad atau sama syekh yang, atau sama ustad dulu ya, sama ustad yang ahlu sunnah sudah mungkin ahlu sunnah insyaallah. Ya sudah, sisi penilaian antum itu diambil setelah tahun 2000. Sebelum 2000 itu jangan diambil, itu dalil subhat semua. Kalau itu masih antum campur aduk. Anda pernah dengar, seolah-olah dengar di masa antum sudah halus sunnah, padahal masih ahlul bid'ah dulu. Ada kacau ilmunya. Itu yang ana tangkap dari faedah taswiyah wa tarbiyah Syekh Al-Albani atau yang lain Masyaikh Saudiyah, takhliyah qabla tahliyah, mengosongkan dulu sebelum menghiasi. Jadi kosongkan dulu yang dulunya NU, nggak usah dibawa. Dulunya Muhammadiyah jangan dibawa, dulunya Hizbut Tahrir jangan dibawa, dulunya PKS nggak usah dibawa, nggak usah dibawa semua. Taswiyah tarbiyah. Nah semenjak itu harus ketika munakosya harus dengan dalil. Saya berbeda, ada dalil dari Nabi SAW bersabda demikian. Wah, itu masya Allah. Berarti saling menunjuki jalan sudah, saling menunjuki jalan, tidak boleh marah. Kamu belajar masih baru saja, masih ngomong dalil-dalil gitu. Jangan begitu. Anak belajar sama syekh, anak ini sudah sama syekh. Antum bahasa Arab itu belum bisa, malah ngomong dalil-dalil. Nah, berarti antum belum siap, Ustaz. Belum siap jadi penuntut ilmu. Ini kan dalil firman Allah atau qala Rasul. Siapapun yang mengatakan kalau itu dalil sahih, harus dipertimbangkan. Itu. Ente baru kapan belajar begitu? Ada lafaz seperti itu ya, kawan. Ente itu baru tamat berapa mustalah hadis? Alhamdulillah. Kok bisa merendahkan begini? Itu namanya sombong, Ustaz. Al-kibru adalah kan, batarul haq wa gomdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Misalnya saya orang biasa, tapi yang saya ucapkan kan firman Allah. Sabda Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, sahih itu. Kenapa harus dinafikan? Ente itu kapan? Ente sudah dah siap jadi ustaz antum. Harus turun derajatnya. Jangan jadi ustaz itu gitu. Ya nas'alullah assalam wa sifatih hadir. Itu ikhwah. Nah, di situ berarti sudah jelas. Berarti mana ikhwah tidak ada khilaf. Berarti satu jalan. Wabihadihi tariqah. Dan dengan jalan ini, tabqal ummatu wahida. Maka umat ini akan tetap jadi satu insyaAllah ta'ala. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masail, ya, jika mereka umat ini berselisih di sebagian masalah, liqiyamid dalil indaha, karena memang ada dalil di sisinya. Amma man anada wa kabara ba'da zuhuril haq, ya, adapun lain lagi mereka yang ini memang menentang, sombong setelah nampak al-haq, itu lain lagi. Fala syakka annahu yajibu an yu'amila bima yastahiqu ba'da al-inad wal mukhalafa. Yang seperti itu memang harus diperlakukan dengan apa yang pantas bagi mereka, ya, setelah mereka menentang dan menyelisih. Di kulli maqam maqal, dan setiap ada, setiap kedudukan itu ada penyelesaiannya. Ewa. Sudah jam 9. Insyaallah ila huna. Nas'alullah assalamah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Thank you.